terputus pundaknya sehingga putusnya tersebut terbelah sampai kepada pusarnya sehingga terlihat dari paru-paru yang dimiliki oleh Utsman bin Abi Thalhah, ini seorang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu liwa bendera kaum kafirin dibawa oleh Abu Sa'id bin Abi Thalhah. Ini juga orang kafir, Abu Sa'id bin Abi Thalhah. Kemudian Abu Sa'id bin Abi Thalhah dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panah yang sampai kepada tenggorokannya, menusuk ke tenggorokannya. Akhirnya Abu Sa'id bin Abi Thalhah pun mati. Jadi sudah tiga orang, Thalhah bin Abi Thalhah, kemudian Utsman bin Abi Thalhah, kemudian Abu Sa'id bin Abi Thalhah. Semuanya mati binasa. Kemudian dibawa oleh Musafi' bin Thalhah bin Abi Thalhah. Musafi' bin Thalhah bin Abi Thalhah. Musafi' bin Thalhah bin Abi Thalhah dipanah oleh Asim bin Thabit bin Abil Aflah. Asim sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Musafi' bin Abi Thalhah meninggal. Musafi' bin Thalhah bin Abi Thalhah menikmati. Kemudian dibawa oleh Al Harith bin Thalhah bin Abi Thalhah. Kemudian dipanah juga oleh Asim bin Thabit dan mati. Ya, dan mati. Kemudian setelah itu dibawa lagi oleh anak-anak dari Thalhah bin Abi Thalhah. Maka empat anak dari Thalhah bin Abi Thalhah seluruhnya mati. Kemudian tiga saudara atau dua saudara Thalhah seluruhnya mati. Ya, seluruhnya mati. Dan kemudian setelah itu bendera kaum kafirin dibawa oleh seorang yang bernama Artah bin Syurahbil. Ini masih keturunan dari Abduddar. Artah bin Syurahbil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan juga dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dibawa lagi bendera kaum kafirin. Karena kalau bendera ini jatuh ke tanah berarti kalah. Itu makanya mereka mempertahankan bendera ini. Syuraih bin Qarid. Syuraih membawa bendera tersebut bin Qarish. Kemudian dibunuh oleh Quzman. Dibunuh oleh Quzman. Bagus nama anak Quzman. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quzman yang ikut perang perang Uhud. Quzman. Saya ada sahabat dari Albania, dari negeri Albania. Beliau bernama Quzman. Kemudian setelah itu dibawa oleh Yazid bin Umair bin Hashim. Yazid bin Umair bin Hashim. Kemudian dibunuh juga oleh Quzman. Dan begitulah akhirnya seluruh pembawa bendera dari bendera perang kaum kafirin sebanyak 11 orang seluruhnya terbunuh. Ya, seluruhnya terbunuh. Taib. Kita lanjutkan pada halaman 394. Penulis mengatakan, setelah itu perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdenting, kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin. Tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah, sehingga mereka pun mundur. Ini sudah saya ceritakan, pasukan pemanah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pasukan pemanah ini tidak meninggalkan sebuah gunung yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diduduki oleh pasukan pemanah. Dan salah satu pemanah yang paling hebat pada perang Uhud sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Abu Talhah namanya Zaid bin Sahal Al-Khazraji. Zaid bin Sahal Al-Khazraji. Beliau min amharis sahabati ar-rimah, rimayatan. Sahabat yang paling mahir memakai ataupun memanah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana yauma Uhudin inhazaman nasu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah pada peperangan Uhud, orang-orang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Talhah baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawwibun alaihi. Dan Abu Talhah di antara di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Talhah termasuk seorang yang mereka ini atau beliau ini termasuk ahli dari pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang jelas saya sudah jelaskan tentang pasukan pemanah, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk turun dari gunung yang telah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menang atau kalah, meskipun para sahabat Nabi membawa ghanimah, harta rampasan perang, atau para sahabat Nabi dimakan oleh burung-burung bangkainya, mayatnya, maka tidak boleh untuk meninggalkan gunung tersebut. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya, sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya. Ali, Zubair, Talhah, Abu Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Di sini para ikhwah saya akan menceritakan beberapa cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang gagah berani saat berperang di peperangan Uhud. Di antara sahabat tersebut adalah seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Dujanah. Namanya Abu atau kunyahnya Abu Dujanah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh beliau, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Ishaq dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, bahwa Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu bercerita. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu bercerita. Wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa faman'anihi. Aku mendapati tidak nyaman di dalam hatiku, kata Zubair bin Awam, ketika aku meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pedang, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menolakku, tidak memberikan kepadaku pedang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang mau mengambil pedang ini, tapi dia harus bertanggung jawab, menunaikan tugasnya, menunaikan hak-haknya. Maka Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'tahu Abu Dujanah. Tapi kemudian beliau memberikan kepada Abu Dujanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Zubair bin Awam ada semacam perasaan di dalam hati, kenapa saya yang minta saya tidak dikasih, tapi malah dikasihkan kepada Abu Dujanah. Saya ingin mengingatkan di sini, sebagian pemikiran kaum tasawuf, mereka senantiasa berpikiran dengan pikiran yang khurafat. Artinya selalu hal-hal yang berkaitan dengan mistis ataupun hal-hal yang gaib. Di antaranya contohnya seperti ini. Misalkan Rasulullah SAW memberikan pedang kepada Abu Dujanah, tidak memberikan pedang kepada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Sebagian kaum tasawuf, mereka sering berpikiran seperti ini. Ah, tadi aku disalami sidin. Tadi aku ditakuni guru. Hanya sekedar seperti itu saja. Kadang terlalu berlebihan. Nah, itu bisa terjadi kalau seandainya pada diri Rasulullah SAW. Karena beliau dapat wahyu dari Allah. Kenapa memberikan kepada Abu Dujanah, tidak memberikan kepada Zubair Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu. Ya, maksud saya paham ya. Misalkan nih, saya minum. Kemudian bekas saya berikan kepada fulan. Maka di dalam tatanan pemikiran kaum tasawuf, ini ada semacam kasyaf. Oh, Ustadz memberinya kepadaku, kada memberi yang lain. Ada semacam pemikiran seperti itu. Itu sering di tatanan pemikiran atau manhaj sufiyah. Maka yang seperti ini bisa terjadi pada diri Rasulullah SAW saja. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh yang ini. Rasulullah SAW memberikan pedang kepada Abu Dujanah dan tidak memberikan pedang kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Begitu juga ketika Rasulullah SAW diminta oleh Uqasyah bin Mihsan untuk mendoakan beliau agar masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau termasuk darinya. Kemudian ada seorang sahabat yang lain yang minta. Seperti permintaan Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Kemudian kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah radhiyallahu anhu telah mendahuluimu. Artinya, di sini Uqasyah didoakan oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Sedangkan yang ini tidak. Nah, kalau dalam tatanan Rasulullah SAW itu bisa. Karena beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia biasa, maka ini terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan. Misalkan, saya punya di hadapan saya ada dua orang. Kemudian yang satu saya kasih pulpen. Yang satu saya kasih sejadah. Maka di dalam tatanan pemikiran manhaj sufi ya, yang satu ini mereka berpikir bahwa oh ini tanda bahwa nanti orang ini akan jadi ulama karena dikasih pulpen. Yang satu ini tanda nanti akan jadi ahli ibadah karena dikasih sejadah. Maka tidak juga seperti itu. Itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya pada diri siapa? Rasulullah SAW. Maka hati-hati pemikiran seperti ini. Ini pemikiran orang-orang manhaj sufi ya. Mereka sering berpikir kasyaf gitu. Seakan-akan bisa mengetahui hal gaib. Ini tidak demikian. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali firasat. Firasat itu ada buktinya atau ada madlulnya, ada tanda-tandanya. Seperti Imam Malik rahimahullah berfirasat kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inna fika lanuran fala tutfi'uhu bil ma'siyah. Wahai Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, sesungguhnya dalam dirimu ada cahaya. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Ini karena Imam Malik rahimahullah melihat di dalam diri Imam Syafi'i ada semacam kekuatan untuk ilmu agama. Itu ada firasat namanya. Tetapi yang terjadi sering adalah kasyaf ini artinya mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Ini terlalu berlebih-lebihan kadang-kadang. Ini hati-hati para ikhwan. Kita lanjutkan. Kata Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an, Rasulullah SAW memberikannya kepada Abu Dujanah. Aku ana ibnu Safiyah ammatih wa min Quraisy. Padahal aku anak bibinya, yaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Safiyah, anak laki-laki dari Safiyah, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berasal dari Quraisy. Wa qad qumtu ilaihi, aku minta kepadanya. Fa as'altu iyyahu qablahu, dan aku minta sebelum Abu Dujanah. Fa a'tahu iyyahu wa tarakani. Tetapi beliau memberikan kepada Abu Dujanah dan meninggalkanku. Wallahi la anzuranna ma yasna'. Demi Allah, aku akan melihat apa sih yang akan dilakukan oleh Abu Dujanah dengan pedang tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abu Dujanah, tidak memberikannya kepada aku. Fa akhraja isabatan lahu hamra. Maka Abu Dujanah radhiyallahu anhu memakai isabah. Isabah kullu ma yu'sabu wa yushaddu bihi ar-ra's min khirfqah aw imamah. Kain merah diikat pada kepala. Abu Dujanah keluar sambil memakai kain merah yang diikat pada kepala. Maka kaum Ansor berkata, akhraja Abu Dujanah isabatal maut. Abu Dujanah memakai kain merah, kain pertanda kematian. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, ana alladhi ahadani khalili wa nahnu bisafhi ladal nakhiri. Akulah orang yang ditunjuk oleh kekasihku untuk memegang pedang dan menunaikan hak-haknya. Dan kami termasuk orang-orang yang di kota Madinah, orang-orang yang terkenal dengan memegang janji. Alla aqumu ad-dahra fil kayyuli adrib bi sayfillahi war rasuli. Aku tidak akan membiarkan memegang pedang begitu saja. Aku akan tebas dengan pedang ini, pedangnya Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah akhirnya Abu Dujanah bertemu seseorang kafir kecuali dia membunuhnya. Tidaklah Abu Dujanah bertemu seorang pun dari kaum kafirin musyrikin kecuali dia membunuhnya. Wa kana fil musyrikin rajulun la yad'u lana jarihan illa dhaffafa alayhi. Dan di tengah orang-orang musyrik ada seorang lelaki tidaklah meninggalkan untuk kita seorang yang sedang luka kecuali dhaffafa alayhi, yaitu kecuali membunuhnya. Faja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibi. Artinya gini, ada Abu Dujanah dari kaum muslimin dan ada seorang yang dari kaum musyrikin juga seperti itu, sangat-sangat pemberani. Maka semuanya menuju, ya, sambil memerangi satu dengan yang lainnya, semuanya menuju ingin bertemu dengan orang ini. Fada'utullah an yajma'a bainahuma. Kata Az-Zubair bin Awam yang menyaksikan itu, aku berdoa kepada Allah agar dua orang ini bertemu, Abu Dujanah dengan seorang musyrik ini. Faltaqaya, ternyata bertemu. Faktalafa darbatain, maka keduanya berperang. Darabal musyriku Abu Dujanah fattaqahu bidurqatihi. Maka seorang musyrik tadi menebas Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah menahannya dengan durqah. Durqah adalah tameng yang terbuat dari kulit. Tameng yang terbuat dari kulit. Fa'addat bisayfihi. Maka kulit tersebut pun memakan pedangnya tadi. Artinya tidak bisa keluar. Fadharahu Abu Dujanah faqatalahu. Karena pedangnya sudah tidak bisa keluar, maka Abu Dujanah pun menebas leher orang musyrik tersebut. Thumma am'ana Abu Dujanah fis sufuf. Lalu setelah itu Abu Dujanah pergi ke barisan-barisan pasukan musuh. Hatta antaha ila niswah fi safhil jabal. Sampai Abu Dujanah menghancurkan semua barisan-barisan kaum musyrikin. Jadi pantas memang beliau yang memegang pedang tersebut. Sampai kepada hampir puncak gunung Uhud. Fa'ahwa bisayf ala mafraqi ra'sihin bin Utbah. Beliau di situ mendapati para perempuan. Jadi para perempuan di belakang. Perempuan kaum musyrikin ikut perang di belakang. Kemudian Abu Dujanah sampai kepada sekelompok perempuan. Sampai beliau mau memenggal lehernya Hind bin Utbah, istri dari Abu Sufyan. Kemudian beliau tidak jadi. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, ketika setelah peperangan selesai, aku berkata kepada Abu Dujanah, kullu amalik qad ra'aitu. Setiap perbuatanmu ketika perang Uhud, aku telah melihatnya. Ma khala raf'ika as-saif 'ala al-mar'ah lima lan tadribha. Kecuali pedang yang engkau sudah angkat di atas kepala seorang perempuan, kenapa engkau tidak memenggalnya? Maka Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu insanan yahmisun nasa hamsan shadidan." Aku melihat manusia yahmisun nasa hamsan shadidan. Yaitu aku melihat manusia, seorang manusia, dia yang menggerakkan orang-orang dengan semangat yang sangat tinggi. Fasamattu lahu. Falamma hamaltu alaihi saif walwal. Fa idza imra'atun fa akramtu saif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an adriba bihi imra'ah. Ketika aku sudah memecahkan pasukan, barisan pasukan orang-orang kafir Quraisy, ternyata di hadapanku ada seorang perempuan. Maka aku memuliakan pedang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal dengannya seorang perempuan. Ini yang menunjukkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Dujanah untuk memegang pedang beliau. Karena ternyata beliau mengetahui hak-hak dari pedang tersebut. Salah satu haknya adalah membunuh orang kafir Quraisy laki-laki dan tidak membunuh seorang wanita musyrikah. Ini menunjukkan pantas memang, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abu Dujanah. Ini salah satu pahlawan gagah berani di peperangan Uhud, yaitu Abu Dujanah. Kemudian termasuk hal yang menarik juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hamzalah. Hamzalah ini termasuk dari pasukan pahlawan yang berperang dengan gagah berani dan mempunyai cerita yang menarik di peperangan Uhud. Disebutkan di dalam kitab Imam Ibn Hibban dan juga dalam kitab Sahih Ibn Hibban dan juga dalam kitab Al-Mustadrak yang tulis oleh Imam Hakim, bahwa Abdullah bin Az-Zubair bercerita, "Kana an-nas inhazamu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha ba'dhum ila dunil 'arab ila jabalin binahiyatil Madinah. Thumma raja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wa qad kana Hamzalah bin Abi Amir iltaqa huwa wa Abu Sufyan bin Harb. Falamma ista'lahu Hamzalah ra'ahu Shaddad bin al-Aus fa'alahu Shaddad bi sayf hatta qatalah." Intinya Hamzalah dibunuh oleh Shaddad bin Al-Aus. Shaddad bin Al-Aus membunuh Hamzalah bin Abi Amir. Waqad kana yaqtulu Abu Sufyan. Waqad kada yaqtulu Abu Sufyan. Dan hampir saja sebenarnya Hamzalah bin Abi Amir membunuh Abu Sufyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang terbunuhnya, mati syahidnya Hamzalah bin Abi Amir. "Inna sahibakum Hamzalah tughassiluhu al-malaika." Sesungguhnya teman kalian Hamzalah dimandikan oleh para malaikat. "Fasalu sahibatah." Tanya istrinya, "Kenapa sampai dimandikan oleh para malaikat?" Maka istrinya bercerita, "Kharaja huwa junub lamma sami'al ha'iyah." Beliau keluar dalam keadaan junub, artinya baru bergaul dengan istrinya, ketika mendengar panggilan untuk berperang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengomentari, fadzaka qad ghassalathul malaikah. Itulah sebabnya kenapa Hamzah bin Abi Amir dimandikan oleh para malaikat. Makanya Hamzah disebut dengan ghasilul malaikah, orang yang dimandikan junub oleh para malaikat. Ini menunjukkan cerita yang menarik dari seorang Hamzah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Termasuk cerita yang gagah berani juga seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Namanya Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh seorang sahabat yang pincang. Amr bin Al-Jamuh seorang sahabat Nabi yang pincang. Karena radhiyallahu anhu a'raj syadid al-'araj. Beliau sangat pincang. Sangat pincang, mohon maaf ya. Wa kana lahu arba'atu abna syabab. Beliau mempunyai 4 laki-laki para pemuda. Yashhaduna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masyahid. 4 laki-laki anaknya dari Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu ini seluruhnya ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yauma Uhud, ketika peperangan Uhud, qala lahu abna'u, inna Allah azza wa jall qad 'adzaraka. Fa'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'adzinalah. Kata anak-anaknya yang 4 tadi yang ikut perang Uhud, wahai bapakku, sesungguhnya engkau sudah dimaafkan oleh Allah untuk tidak ikut perang karena keadaanmu pincang, sangat pincang, pincangnya sangat pincang. Maka Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin ikut berperang. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ata Amr ibn al-Jamuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal amshi birijli hadhihi sahihatan fil jannah wa kanat rijluhu arja'." Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Abu Qatadah radhiyallahu anhu bercerita. Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah jika aku meninggal fi sabilillah, berperang di jalan Allah sampai aku mati syahid, aku akan berjalan dengan 2 kakiku ini dalam keadaan normal di surga? Kalau aku mati syahid, apakah aku akan berjalan dengan 2 kakiku ini dalam keadaan normal di surga?" Dan Abu Qatadah bercerita adalah kaki Amr bin Jamuh dalam keadaan pincang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, iya." Faqataluhu yawma Uhud. Maka akhirnya beliau terbunuh pada peperangan Uhud. Famarra alaihi Rasulullah SAW faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazahnya Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'anni anzuru ilaik tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Sungguh aku sekarang benar-benar melihat, wahai Amr bin Jamuh, engkau berjalan dengan kakimu itu dalam keadaan normal di dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, riwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Amr bin Al-Jamuh berkata, "Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la arju'u ila ahli hatta adkhul jannah." Aku tidak akan pulang ke rumahku sampai aku masuk surga. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amr, la ta'alla 'ala Allah." Wahai Amr, jangan engkau mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpali mahlan, "Ya Umar, diam engkau hai Umar. Fa inna minhum من لو أقسم على الله لا بر. Sesungguhnya ada di antara mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ada orang yang apabila bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Minhum Amr ibn Jamuh, di antara mereka adalah Amr ibn al-Jamuh, yakhudhu fil jannah bi arjatihi, dia berkeliling di surga dengan kakinya yang dulunya pinjang di dunia. Silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا Mohon saf diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, maka saya ingin mengingatkan kepada para jamaah yang membawa anak-anak kecil, maka jika anaknya masih terlalu kecil, tidak faham untuk sholat, lebih baik ibunya jangan sholat berjamaah, sehingga tidak mengganggu orang yang sholat berjamaah, terutama imam. Imamnya sudah mengulangi ayat 2 kali, sudah dibetulkan di belakang imam, tapi suara anak kecil mengganggu sehingga tidak membuat imam mendengar apa yang dibenarkan oleh yang di belakang imam. Dan ini dosa, ya, dosa dilakukan oleh orang tuanya. Maka apabila membawa anak kecil, tidak terlarang bawa anak kecil ke masjid, tetapi bertanggung jawab, harus jaga risiko bahwa anak kecil, kalau seandainya kira-kira anak kecil tersebut ya comel, tidak bisa diam dan tidak belum mengerti, maka lebih baik ibunya diam dulu, jaga dulu sehingga dia tidak ikut berjamaah, kemudian dia nanti sholat setelah selesai orang sholat berjamaah. Itu tidak mengapa, dan itu wajar, sebuah kewajaran bagi seorang ibu untuk melakukan seperti itu. Istri saya sering seperti itu. Saya pulang-pulang, beliau mengatakan, saya belum sholat. Karena anaknya tidak bisa diam. Maka daripada mengganggu seluruhnya, maka lebih baik dia untuk tidak melakukan sholat berjamaah dahulu. Itu resiko bawa anak kecil. Dan kita tidak melarang orang untuk bawa anak ke masjid. Tetapi harus ada tanggung jawab dan resiko. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang menarik lagi dari seorang yang bernama Amr bin Thabit. Amr bin Thabit. Kalau tadi Amr bin Jamuh, ya. Ini Amr bin Thabit yang terkenal dengan Al-Usairim. Terkenal dengan Al-Usairim Al-Ansari. Dan beliau ini adalah keturunan dari Bani Abdul Ashhal. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka beliau ini menolak agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau ini menolak. Al-Usairim namanya. Beliau ini menolak. Nah, lalu ketika perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah ke dalam agama Islam. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Kemudian mengambil pedangnya dan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berperang. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perkara Thabit, Amr bin Thabit ini, Al-Usairim. Tidak ada yang mengetahui bahwasanya beliau masuk Islam. Maka ketika setelah selesai perang, lalu keturunan dari Abdul Ashhal berkeliling mencari orang-orang yang terbunuh dari keturunan mereka ataupun yang mati syahid dari keturunan mereka. Mereka mendapati Al-Usairim terbunuh. Kemudian mereka mengatakan, wallahi inna hadza al-Usairim ma ja'a bih. Demi Allah, ini adalah al-Usairim Amr bin Thabit. Apa yang membuat dia datang ke sini sampai terbunuh? Laqad kana ya'ba 'alaina al-Islam. Tsumma sa'aluhu ma alladhi ja'a bik. Lalu setelah itu, dan pada waktu itu al-Usairim masih ada tersisa kehidupan. Beliau belum terbunuh. Lalu beliau ditanya oleh keturunannya, apa yang mendatang, apa yang engkau menyebabkan engkau ikut perang di sini? Ahadabun ala qaumik am raghbatun fil Islam? Apakah engkau berperang karena memperjuangkan keturunanmu ataukah engkau ingin membela agama Islam? Maka Al-Usairim berkata, bal raghbatan fil Islam. Tetapi aku berjuang untuk membela agama Islam. Amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku telah masuk Islam. Tsumma qaltaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarau. Lalu aku berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai aku terluka sebagaimana yang kalian lihat. Wa mata fi waqti. Setelah itu beliau meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diberitahu akan hal itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu min ahlil jannah." Sesungguhnya dia termasuk dari penghuni surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Walam yusalli lillahi salatan qat." Tidak pernah mengerjakan salat walau sekalipun. Subhanallah. Tidak pernah mengerjakan salat walau sekalipun tapi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada gagah beraninya seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi yang bernama Al-Usairim. Kemudian di sana ada cerita tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi juga Sa'ad bin Rabi'. Beliau sangat terkenal dengan keberaniannya di peperangan Uhud. Kemudian juga Talhah, kemudian juga Hamzah. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pemberani. Diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari dari Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah bercerita setelah beliau masuk Islam. Bercerita bagaimana Hamzah pemberaninya. Kharajtu ma'an nas ilal qital. Aku keluar bersama manusia kepada medan pertempuran. Falamma staffu lil qital kharaja Siba' ibnu Abdul Uzza al-Khuza'i. Ketika sudah berbaris dua pasukan, maka Siba' bin Abdul Uzza dari orang kafir Quraisy, Al-Khuzai keluar. Siba' namanya Siba' bin Abdul Uzza. Kemudian dia berkata, "Hal min mubarizin?" Adakah yang ingin melawanku? Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib dari pasukan kaum muslimin. "Ya Siba', ya ibna ummi Anmar, muqatta'atil budhur." Subhanallah. Wahai Siba', wahai anaknya Ibu Anmar, anak laki-laki Ibu Anmar. Gini para ikhwah, di peperangan itu berhak untuk menghinakan musuh. Ya, berhak untuk menghinakan musuh. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, "Wahai Siba', wahai anak laki-laki Ibu Anmar." Ibu namanya ada Ibu Anmar. Kenapa disebut anak laki-laki Ibu? Bukan anak bin siapa gitu. Karena kalau anak laki-laki kemudian dinasabkan kepada ibunya, itu menunjukkan buruknya nasab orang tersebut. Seakan-akan dia tidak punya bapak. Dia seperti anak zina. Nah, itu yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. "Ya bena ummi Anmar." Wahai anak laki-laki Ibu Anmar. "Muqat ti'atul budhur." Yang suka mengkhitan anak perempuan. Ya, mengkhitan anak perempuan. Jadi dia merendahkan Siba'. Hamzah bin Abdul Muttalib sedang merendahkan Siba'. "Kamu ini cuma anak tukang khitan. Khitan perempuan lagi." Budhur itu adalah disebutkan oleh para ulama, budhur yaitu jama' dari badar wa hiya al-lahma allati tuqta'u min farjil mar'ah indal khitan. Dia adalah daging yang dipotong saat khitannya perempuan. Jadi dipotong dari rahim perempuan atau dari kemaluan perempuan, ada daging yang dipotong saat saat khitannya perempuan. Jadi tugasnya itu kebiasaannya itu terkenal dengan itunya. Atuhaddunallaha wa rasulah? Apakah engkau menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Setelah bertanya seperti itu, summa syadda alaih. Maka langsung Hamzah bin Abdul Muttalib menyerangnya. Menyerangnya, fakana ka'amsiz dhahib. Maka seakan-akan beliau, ya, kinayatun an qatlihi ay sayyarahu adaman. Maka saat itu pula dia menebas lehernya Syiba' dengan secepat kilat. Ya. Setelah bertanya seperti itu, langsung ditebas lehernya Syiba' bin Abdul Uzza Al-Khuzai. Ini contoh pemberaninya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kita baca sekarang di sini. Kemudian penulis Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid menceritakan tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Diceritakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebutkan dalam riwayat Bukhari. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Saya bacakan riwayatnya dari Wahsy bin Harb. Siapa Wahsy bin Harb? Wahsy bin Harb ini adalah maula Jubair bin Mut'im. Dia budaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im orang kafir Quraisy. Dan ada yang mengatakan bahwa dia budaknya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi. Yaitu pamannya Jubair bin Mut'im. Dan Wahsy bin Harb inilah yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Wahsy bin Harb termasuk orang yang bersama Khalid bin Walid. Nantinya setelah beliau masuk Islam, bersama Khalid bin Walid ke negeri Al-Yamamah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Jadi Wahsy bin Harb ini nanti dia masuk Islam. Ya. Kemudian berperang, ikut perang bersama kaum muslimin. Memerangi siapa? Musailamah Al-Kadzab. Yaitu seorang Musailamah yang bernama Musailamah dan mengaku jadi nabi. Dan setiap orang yang mengaku menjadi nabi pasti di belakangnya diberikan gelar Al-Kadzab. Kemudian Wahsy bin Harb juga ikut perang Al-Yarmuk. Kemudian Wahsy bin Harb akhirnya tinggal di kota Homs, ya, di Suriah. Kemudian setelah itu Wahsy bin Harb beliau masuk Islam pada penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, Wahsy bin Harb bercerita, "Kuntu ghulaman li Jubair bin Mut'im." Aku termasuk budak Jubair bin Mut'im. Maka Jubair bin Mut'im berkata kepadaku, "Inna Hamzah qatala ammi Tu'aimah bin Adi bi Badr." Wahai Wahsy, itu Hamzah bin Abdul Muttalib telah membunuh pamanku. Pamannya Jubair bin Mut'im siapa? Tu'aimah bin Adi. Saat peperangan Badar. Fa in qatalta Hamzah bi ammi fa anta hur. Kalau seandainya engkau membunuh Hamzah sebagai balasan atas pembunuhan pamanku, maka engkau merdeka. Ini penyebab utama Wahsy mau mengerjakannya. Tidak ingin ikut berperang, cuma ingin merdeka. Maka Wahsy bercerita, "Fa kharajtu ma'an nas ila al-qital." Aku keluar bersama manusia sampai kepada medan pertempuran. "Wa kuntu rajulan habasyian aqdhifuhu bil harbah qadfal habasyah." Dan aku orang Habasyi, Ethiopia. Aku pandai untuk melempar tombak sebagaimana orang-orang Ethiopia pandai. "Qallama ukhti biha syai'an." Jarang aku salah dalam menombak. "Fa kharajtu yawma idzin ma uridu an aqtula ahad." Aku keluar pada saat itu tidak ingin membunuh seorang pun. Wala uqatiluhu illa Hamzah. Dan aku tidak ingin berperang dengan siapapun kecuali ingin membunuh Hamzah. Karena ingin merdeka tadi. Falamma altaqan nas, ketika manusia sudah bertemu, kharajtu anzuru Hamzah wa atabassaru. Aku melihat-lihat Hamzah dan aku memperhatikan Hamzah. Hatta ra'aitu fi 'urdin nas mithlal jamaril awraq. Sampai aku melihat di tengah-tengah manusia, dia seperti unta yang coklat. Unta yang coklat itu paling gagah. Artinya paling pemberani. Yahuddun nasa bisayfi hadda. Dia meluluh lantahkan manusia dengan pedangnya sehancur-hancurnya. Ma yarfa'u lahu ahadun illa qamma'ahu bisayf. Tidak ada yang mau melawannya kecuali dia langsung tebas dengan pedangnya. Fahibtuhu. Maka aku pun takut kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Waja'altu aludhu minhu. Aku berlindung darinya. Jadi takut juga Wahsy ini asalnya. Karena melihat keberanian siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Faludhtu bisakhrah. Maka aku berlindung dengan sebuah batu. Wa ma'i harbati. Dan aku membawa tombakku. Hatta idza stamkantu minhu hajaztu harbati, sampai ketika aku sudah sanggup untuk melemparkan tombakku, maka aku siapkan, aku lemparkan tombakku. Tsumma arsaltuha fawaqa'at fi thunyati, lalu aku lempar tombak tersebut dan menancap pada thunyah. Thunyahnya yaitu di antara pusar dengan kemaluan, jadi di bawah perut. Ya, di bawah perut. Hatta kharajat min baini wirkai, sampai keluar dari wirkah. Wirkah itu sampai keluar dari kakinya. Saking kerasnya tombak tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharajat min baini rijlai, sampai keluar dari kedua kakinya. Wa dhahaba liyanu anahwi. Kemudian ketika mendapatkan seperti itu, Hamzah masih saja. Dia langsung menuju kepadaku. Faghulibah. Tetapi beliau tidak sanggup untuk berdiri lagi. Wa turiktu wa iyyah hatta mat. Aku tinggalkan beliau sampai beliau wafat. Thumma ataituhu fa akhadtu harbati. Lalu aku datangi beliau sesudah wafat. Kemudian aku ambil tombakku. Thumma raja'tu ilal asqar. Lalu aku pulang ke tempat tempat tentara, markas tentaranya orang-orang kafir. Faqa'adtu fih, lalu aku diam di situ, duduk. Walam yakun li bi ghairihi hajah, aku tidak punya hajat untuk seorang pun kecuali Hamzah. Wa innama qataltu li'utak, dan aku membunuhnya agar aku merdeka. Falamma qadimtu Makkah u'tiqtu, ketika aku sudah sampai ke kota Mekah, maka aku pun dimerdekakan oleh Mut'im, Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran. Pelajarannya adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-hadzar fil harb wa alla yahqir al-mar'u minha ahad. Hati-hati kalau lagi perang. Jangan sampai meremehkan seorang pun saat perang. Otomatis Hamzah sebenarnya sudah melihat Wahsy. Sudah melihat Wahsy. Akan tetapi Hamzah mungkin tidak menganggap bahwa ini adalah seorang yang patut untuk berperang karena dia budak. Maka hati-hati saat berperang. Para ulama menjelaskan umur Hamzah saat meninggal mati syahid berapa. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah bercerita, kana Hamzah Nabi radhiyallahu anhu akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-radha'. Hamzah radhiyallahu anhu adalah saudara Nabi sepesesuan. Wa akha Abi Salamah bin Abdul Asad, dan beliau saudaranya Abu Salamah. Arda'athum Thuwaibah maula Abi Lahab, kama thabata dzalika fil hadits al-muttafaq alaih. Suwaibah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Salamah bin Abdul Asad. Tiga orang ini disusui oleh Suwaibah. Maka kalau begitu umur Hamzah saat beliau terbunuh mati syahid di peperangan Uhud lebih dari 50 tahun. Karena begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 50 tahun saat peperangan Uhud. 40 diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian 53 beliau di Mekah sampai umur 53 kemudian berperang. Ya sekitar 55-an atau 54 umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula umur Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitulah wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi seperti yang sudah saya ucapkan bahwa Wahsy masuk Islam dan ikut dalam peperangan Yamamah dan berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombak yang sama sebagai balasan, sebagai apa ya, barteran atas apa yang beliau sudah lakukan terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud beliau juga dibantu oleh para malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, wa ma'ahu rajulan yuqatilani an, dikawal oleh dua orang yuqatilani anhu, berperang untuk beliau. Ya. Jadi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua orang tersebut. Alaihi masyabun bil. Dua orang tersebut memakai pakaian putih. Ka asyaddil qital. Dan dua orang tersebut benar-benar menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'du. Aku tidak pernah melihat dua orang tersebut sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya dan sesudahnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, ya'ni Jibril wa Mikail alaihimassalam. Dua orang tersebut adalah Jibril dan Mikail yang merubah bentuknya menjadi manusia. Maka para malaikat tersebut, dua malaikat tersebut Jibril dan Mikail alaihimassalam, turun untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tuqatil malaikatu illa fi ghazwati Badril Kubra. Dan para malaikat seluruhnya turun atau dalam bentuk yang banyak tidak berperang kecuali tidak ikut perang kecuali pada perang Badar Al-Kubra. Kecuali pada perang Badar Al-Kubra. Jadi cuma dua malaikat itu saja yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun demikian, beliau tetap memakai dua baju perang. Dua lapis. Menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengambil sebab. Dan mengambil sebab tidak mengurangi tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kaum mukminin menang. Ya, kaum mukminin menang dan orang-orang kafir Quraisy mereka kalah. Bagaimana ceritanya kekalahan orang-orang kafir Quraisy? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, demikianlah akhirnya kaum mukminin menang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan atas orang-orang beriman. Dan walat nisaul musyrikin la yalwuna ala syai. Orang wanita-wanita kaum musyrikin mereka berpaling, kabur. La yalwuna ala syai. Artinya mereka tidak menoleh ke belakang lagi, langsung kabur. Ya. Maka benar-benar mereka kalah pada saat itu dan dikuasai oleh kaum muslimin. Daerah peperangan benar-benar dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ali Imran ayat 152, wa laqad shadaqakumullahu wa'adah id tahussuna bi'idzni. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan janjinya, membuktikan kebenaran janjinya ketika kalian menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tentang kemenangan ini dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, fahazamuhum, kaum muslimin menyerang, mendesak orang-orang kafir Quraisy. Fa ana wallah ra'aitun nisaa yasjudna. Aku demi Allah langsung melihat para perempuan mereka bergegas berlari. Qad badat khalakhiluhunna. Terlihat gelang-gelang emas pada kaki-kaki mereka. Waswaquhunna. Dan pada betis-betis mereka. Rafi'atan rafi'atin thiyabahunna. Mereka mengangkat pakaian-pakaian mereka. Jadi lari sambil mengangkat pakaian mereka. Karena kalah. Ya, kalah. Dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, huzimal musyrikun yawma Uhud hazimatan tu'rafu fihim. Orang-orang musyrik pada peperangan Uhud mereka terdesak kalah. Yang mana kekalahan tersebut benar-benar dikenang oleh mereka. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab As-Sirah Nabawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq, Az-Zubair bin Al-Awwam bercerita, wallahi laqad ra'aituni anzur ila khadami Hind bin Utbah wa sahibatiha mushammirati hawariba. Aku telah melihat kepada pembantu-pembantu Hind bin Utbah. Hind bin Utbah adalah istri siapa? Abu Sufyan. Dan juga dayang-dayangnya, teman-temannya. Dia lari dengan mengangkat pakaiannya dalam keadaan lari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas bercerita, manusira Nabi SAW fi mautin kama nusira yauma Uhud. Rasulullah SAW tidak pernah diberikan kemenangan dalam sebuah peperangan sebagaimana beliau diberikan kemenangan di peperangan Uhud. Ya, sebagaimana beliau diberikan kemenangan di peperangan Uhud. Intinya begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang. Kemudian para sahabat mengambil ghanimah. Nah, setelah mengambil ghanimah inilah nanti terjadi penyelisihan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi bagaimana penyelisihan terhadap oleh pasukan pemanah terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Wallahu alam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian sejarah. Kita belum mengambil pelajaran-pelajaran darinya ya. Ini baru ceritanya, belum selesai lagi. Ceritanya panjang. Bahkan saya ada buku khusus tentang perang Uhud. Satu besarnya segini. Buku khusus tentang perang Uhud. Jadi perang Uhud itu banyak faedah di dalam. Ya. Dan saya baca kitab ini dengan kitab yang lain. Di antaranya itu Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun atau Al-Maimun. Ya, di situ lebih lengkap meskipun riwayat-riwayat hadisnya perlu diperiksa. Tetapi insya Allah yang saya sebutkan benar-benar sahih dari Rasulullah SAW. Terakhir pelajaran yang kita ambil para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dari cerita perang Uhud atau sedikit cerita perang Uhud ini belum selesai, yaitu bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka orientasinya senantiasa akhirat. Maka itu harus ada dalam diri kita. dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, program apapun yang kita sedang kerjakan, maka orientasinya selalu bagaimana ini bermanfaat nanti untuk di akhirat. Bukan hanya sekedar di dunia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.